Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fidhail Kitab wa Sunnah, fikih ringkas menurut Al-Quran dan Sunnah. Pada pertemuan terdahulu kita masuk dalam bab apa? Bab Luqatah, barang temuan. Ternyata diatur dalam syariat ketika kita menemukan barang-barang temuan yang ternyata mungkin selama ini kita sudah banyak melakukan kesalahan terhadap barang-barang temuan. Luqatatu dan wallaqit. Beda antara luqatah dan laqit. Kalau luqatatu itu berkaitan dengan barang-barang temuan atau hewan-hewan temuan. Adapun nanti pembahasan berikutnya ada yang namanya laqit. Laqit ini adalah menemukan anak yang hilang. Nah, nanti ada dikhususkan anak, seorang anak yang belum balik kemudian didapatkan. Nah, pada pertemuan terdahulu kita telah menyebutkan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum-hukum luqatah, di mana ada beberapa perkara yang akan kita bahas tentang hukum-hukum luqatah, yaitu barang temuan. Sekarang beliau menyebutkan al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang berikutnya, yang kedua setelah beliau menyebutkan tentang definisi luqatah, barang temuan, dan juga telah menyebutkan hukumnya dan dalilnya. Sekarang beliau akan menyebutkan aqsamul luqatah, yaitu pembagian-pembagian barang temuan. Yang pertama beliau menyebutkan ma la tattabi'uhu himmatun nas, yaitu barang temuan yang tidak menjadi keinginan manusia. Jatuh barangnya, dia tidak terlalu peduli. Barang-barang seperti ini, bagaimana tentang keadaan barang seperti ini? Kasaut, seperti cambuk. Warrib, seperti roti. Wasamarah, seperti buah-buahan. Wa'asa, ataupun tongkat. Ini barang-barang kalau jatuh tidak terlalu menjadi keinginan keras untuk dicari. Kebanyakan atau kita istilahkan dengan barang-barang yang kurang berharga di sisi pemiliknya. Bagaimana tentang barang-barang seperti ini? Beliau menyebutkan hada yajuzul iltiqatuhu. Kalau barang seperti ini boleh untuk dipungut, boleh untuk diambil. Walul multaqiti al-intifa'u bih, dan orang yang menemukan barang tersebut boleh dia memanfaatkan barang tersebut. Wa tamallukihi bila ta'rif, dan bolehnya bagi dia memiliki barang tersebut tanpa perlu untuk diumumkan. Tanpa perlu untuk diumumkan ketika itu ada barang-barang berharga, misalnya pulpen atau lainnya yang ketika jatuh manusia tidak terlalu berkeinginan keras untuk mencari barang tersebut. Karena pada umumnya dikenal secara kebiasaan masyarakat barang-barang tersebut tidak terlalu berharga. Maka dalam bentuk seperti ini boleh untuk mengambil barang tersebut, dan boleh orang yang menemukannya memanfaatkannya dan memilikinya tanpa perlu untuk ta'rif, untuk mengumumkan barangnya hilang. Dia baru misalnya ada jatuh pena misalnya yang cuma harganya 1.000 atau 2.000, bukan siapa yang kehilangan pena, dia perlu ambil pakai, kecuali ada yang itu pena itu kembalikan, kasih saja. Nah, ini kondisi pertama tentang barang temuan. Barang temuan. Sekarang keadaan kedua dan barang temuan. Ma yamtani'u binafsi min sigari silah wa ghairiha, yaitu apa-apa yang bisa menghalangi dirinya dari atau mencegah dirinya dari binatang-binatang buas yang kecil seperti serigala ataupun anjing, dari binatang-binatang buas yang kecil dia bisa membela dirinya, dia bisa menjaga dirinya. Ini berkaitan dengan hewan. Ketika ada hewan-hewan yang bisa menjaga dirinya dari binatang-binatang buas yang kecil tersebut, sekarang bagaimana keadaannya? Kal ibil, seperti unta, unta yang hilang. Au wal khail, seperti kuda. Wal bakar, dan juga seperti sapi. Wal bighal, apa artinya bighal? Nah, bighal ini peranakan antara kuda dan keledai. Itu namanya bighal. Peranakan, dikawinkan kuda dan keledai, kemudian yang lahir itu namanya bighal. Nah, itu namanya bighal. Ini hewan-hewan yang bisa menjaga dirinya dari binatang-binatang buas yang kecil seperti serigala dan anjing dan ataupun yang lainnya. Dia bisa menjaga dirinya. Wa hadha yuramu iltiqatuhu. Kalau bentuknya seperti ini, hewan-hewan yang bisa menjaga dirinya dari binatang buas yang kecil, maka ini diharamkan untuk dijadikan barang temuan. Walaupun dia hilang, jangan dakwah ini unta hilang ini, diambil, jangan, biarkan saja dia berkeliaran. Wala yamliku multaqituh, dan tidak diperbolehkan orang yang menemukannya dijadikan miliknya. Bita'arifi, yaitu dia menjadikan hewan tersebut menjadi miliknya dengan tujuan untuk diumumkan. Dia ambil, dia bawa unta tersebut kemudian diumumkan satu tahun. Ini tidak disyariatkan. Biarkan saja. Tidak dijadikan itu sebagai barang atau sesuatu yang hilang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Zaid ibn Khalid al-mutaqaddam, berdasarkan hadis Zaid bin Khalid yang telah berlalu, malaka walaha, apa pedulinya engkau terhadap hewan tersebut? Dha'a, tinggalkan hewan tersebut. Fa inna ma'a hidha'a, sesungguhnya hewan tersebut bersamanya ada sepatu-sepatunya. Wasaqaha, dan dia memiliki kantong-kantong minuman. Tarbul ma', yang dia bisa mendatangi tempat-tempat air. Wa ta'kulu sajarah, dan juga dia bisa memakan pohon-pohon. Hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya menemukannya. Maka ini jangan dijadikan barang temuan. Hewan temuan. Nah, dibiarkan saja. Ini kondisi yang kedua. Ini yang tidak boleh dijadikan barang temuan. Kemudian kondisi yang ketiga. Ma yajuzul iltiqatuhu wa yalzimu tarifuh, yaitu apa-apa yang boleh untuk dipungut, diambil sebagai barang temuan dan mengharuskan untuk diumumkan, wajib untuk mengumumkan barang tersebut. Ini kondisi yang ketiga. Kadzahabi, seperti emas. Biasanya kan orang kalau dapat emas beruntung, dia bilang. Nah, kalau dibiarkan dia bilang apa? Rugi. Ya rugi. Kalau dia ambil kemudian tinggalnya untuk dirinya, rugi, karena berdosa. Ruginya berdosa. Wal fitta, seperti perak. Wal mata, dan juga barang-barang. Wa ma la yamtani min sigari siba, dan juga hewan-hewan yang tidak bisa mencegah dirinya dari hewan-hewan binatang buas yang kecil. Kal ghanam, seperti ghanam, kambing. Wa dajajah, ayam. Wa nahihima, dan yang serupa dengan keduanya. Wa dzalika li hadis Zaid ibn Khalid al-mutaqaddam, demikian perkara tersebut berdasarkan hadis Zaid bin Khalid yang telah berlalu. Ini boleh untuk diambil tapi tujuannya untuk diumumkan. Ini boleh untuk diambil. Tapi nanti syaratnya yang mengambilnya, hadza liman wafaqa fi nafsihi, ini bagi orang yang bisa percaya terhadap dirinya. Artinya dia ambil bukan tujuan untuk dimiliki, tujuannya untuk diumumkan selama satu tahun. Kalau dia tidak percaya pada dirinya, biarkan saja. Atau ambil, bawa kepada hakim. Dititipkan pada hakim bahwa saya telah mengumumkan barang ini. Nanti hakim yang mengumumkan. Atau pemerintah yang mengumumkan perkara tersebut. Kalau dia percaya terhadap dirinya, maka boleh dia mengambil dan dia menjaga barang tersebut. Kemudian dia harus mengumumkan selama satu tahun. Wa qaddara ala tarikhiha, dan dia mampu untuk mengumumkan barang tersebut. Jangan cuma dia tahan selama satu tahun, tapi tidak pernah diumumkan. Nah, ini juga salah. Nah, tujuannya diambil barang tersebut, kemudian dijaga barang tersebut dan diumumkan selama satu tahun. Tidak boleh tujuan pertamanya dimiliki, jangan. Nah, oleh karena ini harus melihat diri. Dalam perjalanan ini harus bisa melihat diri. Jangan kalau dirinya orangnya yang selalu lalai dan tidak amanah, maka ambil dititipkan kepada yang berwajib. Nah, ini tentang barang-barang yang berkaitan dengan barang-barang yang hilang. Jadi ada tiga keadaannya. Yang pertama, barang-barang yang tidak berharga. Ini boleh diambil langsung dimanfaatkan, tidak ada masalah, tidak perlu untuk diumumkan. Kalau barang-barang yang tidak berharga. Kemudian yang kedua adalah hewan yang hilang, yang tetapi hewan tersebut bisa menjaga dirinya dari binatang-binatang buas, maka ini jangan dijadikan barang temuan, biarkan saja. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang yang boleh untuk diambil, tetapi tujuannya untuk diumumkan. Tujuannya untuk diumumkan. Sekarang kita akan sebutkan perkara yang berikutnya. Al-mas'alatu salisah, permasalahan yang ketiga. Ba'dul ahkamil muta'alliqati biha, sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan loqata, barang temuan. Yang pertama, idza kana al-malqut haywanan ma'kulan, kalau yang ditemukan, barang yang ditemukan tersebut adalah hewan-hewan yang dimakan. Fa huwa mukhairun baina aklihi wa daf'i qimatihi fiha. Maka dalam kondisi seperti ini, dia memilih. Apakah dia memakan hewan tersebut, dan apakah dia menjaga harga daripada hewan tersebut? Audiahu, atau apakah boleh bagi dia untuk menjual? Jadi kondisi sekarang hewan yang dimakan, misalnya mungkin ayam, ayam yang hilang. Nah, ini kan boleh dipungut. Sekarang apakah dia mau makan ayam tersebut? Tetapi dia harus tahu harga ayam tersebut. Jangan ayam apa namanya itu yang bagus suaranya itu? Berapa harganya itu? Nah, sekarang dia pilih. Kalau dia mau makan, berarti konsekuensinya dia harus sesuaikan harganya. Misalnya harganya 10 juta. Nah, konsekuensinya kalau nanti ada yang cari, maka dia harus ganti dengan harga tersebut, harga ayam tersebut. Atau dia menjual ayam tersebut. Ini buat dia harus memilih. Dia memakannya, tetapi dia harus bisa menjaga harga ayam tersebut. Kalau datang yang punya, dia harus berikan sesuai dengan harga ayam tersebut. Atau dia menjual ayam tersebut. Kemudian wal ihtifadu biqimatiha li sahibihi. Kemudian dia menjaga harga ayam tersebut, karena jangan sampai kalau dia pelihara repotin. Ah, jual saja. Nanti harganya saya simpan. Harganya disimpan untuk pemilik ayam tersebut kalau datang. Ayam tersebut harus diumumkan. Saya telah temukan ayam dengan ciri-ciri sepertinya. Harus dia tahu ciri-cirinya. Jangan dia ambil langsung dia jual. Nanti ada datang orang cari, saya ada ayam yang hilang. Ay, saya serupa juga. Bagaimana nanti model itu? Ini bahaya. Harus dia kenali dulu bentuk ayam. Oh, bentuknya begini. Ekornya panjang atau dan seterusnya. Kemudian dia jual. Sehingga kalau datang pemiliknya menyebutkan sifat-sifat, dia tahu. Iya, saya menemukan ayam itu tapi saya sudah jual. Nah, dan ini harga ayamnya. Nah, ba'da ma'rifati awsafihi, yaitu Anda telah dia menjaga, menyimpan harga dari hewan tersebut untuk pemiliknya setelah dia mengetahui sifat-sifat hewan tersebut. Harus dia tahu betul, jangan datang orang yang mencari sudah disebutkan sifat-sifat karena dia tidak perhatikan, dia bukan kayaknya bukan ayammu yang saya temukan, ayam orang lain. Ditanya apa sifat-sifatmu, saya juga lupa. Bahaya itu namanya. Nah, jangan. Nah, harus dia kenali dulu sifat-sifatnya. Dia perlu foto, simpan. Tapi kepalanya jangan dihilangkan. Kepalanya dihilangkan. Persoalannya, kalau badannya banyak ayam yang sama, kepalanya yang berbeda saja. Gimana itu? Nah, ya kalau mau dipelihara saja. Tetapi kalau dipelihara berarti repot. Nah, al-hifzu atau dia menjaga hewan tersebut. Wal infaqu alaihi min mali. Kemudian dia berinfak kepada hewan tersebut dengan hartanya. Artinya ketika itu dia membutuhkan biaya, memberi makan dan seterusnya. Misalnya dia temukan kambing. Kalau kambing kan masih boleh dari jenis barang temuan tuh. Kambing. Nah, ini butuh makan ini. Butuh biaya untuk, maka dia berinfak kepada hewan tersebut. Ini dapat pahala ini. Dianggap berinfak. Wala yamlikuhu, tidak boleh dia memiliki hewan tersebut. Wa yarji'u bi nafaqatihi ala malikihi idza ja'a wa salamahu. Dan dia mengembalikan nafkahnya kepada pemiliknya jika datang pemilik tersebut dan menerima hewan tersebut atau meminta untuk diterima hewan tersebut, diambil hewan tersebut. Artinya sekarang kalau dia sudah berinfak, maka ini dia kembalikan kepada pemiliknya. Saya sudah biaya ini keluar gara-gara kambing. Jadi bagaimana? Nah, sudah, maka pemiliknya harus membayar pembiayaan selama perawatan tersebut. Nah, dikembalikan kepada pemiliknya. Wa idza ja'a sahibuha qabla ay yaqula al-multaqitu falau akhdhuha. Kalau datang pemiliknya sebelum orang yang menemukan itu memakan hewan tersebut, maka bagi pemilik tersebut dia mengambil hewan tersebut. Dia mengambil hewan tersebut. Ini berkaitan dengan barang temuan atau hewan temuan yang bisa dimakan dagingnya. Bisa dimakan dagingnya. Nah, kemudian keadaan yang kedua atau hukum yang kedua. Idza kana al-malqut mimma yakhsha fasaduhu atau fasaduhu kal fakihati. Kalau yang ditemukan itu dari perkara yang dikhawatirkan rusaknya dia, seperti buah-buahan, ini tidak mungkin ditunggu selama 1 tahun, akan rusak. Fal multaqitu akluhu. Falil multaqiti akluhu. Maka orang yang menemukannya boleh memakan buah tersebut. Wadafu qimatihi limalikihi. Kemudian dia memberikan harga dari buah tersebut kepada pemiliknya. Misalnya apa buah yang berharga kira-kira? Apel. Durian. Durian montong. Ditemukan. Maka boleh dia makan. Tetapi nanti ketika datang pemiliknya, dia harus berikan harga dari perkara tersebut. Aubi'ahu wahidu samani hatta ya'tiyal malikuhu. Hatta ya'tiya malikuhu. Atau boleh dia menjual buah tersebut, kemudian dia menyimpan harga dari buah tersebut sampai datang pemiliknya. Sampai datang pemiliknya. Nah, ini yang dilakukan ketika itu adalah barang-barang yang dikhawatirkan kerusakannya kalau disimpan lama, selama satu tahun. Nah, kemudian yang ketiga, amman nukud wal awan wal mata'u fayalzimu hifzul jami' amanata biyadihi. Adapun berupa uang atau bejana-bejana atau barang-barang, maka ini kewajiban bagi orang yang menemukannya, dia menjaga barang-barang itu sebagai bentuk amanah di tangannya. Wa ta'rifu biha fi majami'in nas. Kemudian dia mengumumkan barang tersebut pada perkumpulan-perkumpulan manusia. Ini kalau barang-barang seperti ini. Kalau buah tadi tidak diwajibkan bagi dia untuk mengumumkan. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu barang-barang yang boleh langsung memanfaatkan, tetapi kalau datang pemiliknya harus diberikan. Nah, kemudian yang keempat, la yajuzu akhdhul luqatati illa idza amina ala nafsi minha. Tidak diperbolehkan mengambil barang temuan kecuali bagi orang yang aman terhadap dirinya. Artinya dia bisa menjaga dirinya dari niat-niat buruk terhadap barang tersebut. Wa istita'u an yu'arrifa biha. Dan dia mampu untuk mengumumkan barang tersebut selama satu tahun. Nanti setelah satu tahun baru boleh dimanfaatkan. Jangan langsung dimanfaatkan dulu. Kecuali barang-barang yang kurang berharga. Li'anna at-ta'rifa bil-luqatati wajibun. Dikarenakan mengumumkan barang yang hilang tersebut adalah perkara yang wajib. Berarti berdosa kalau tidak diumumkan. Berdosa kalau tidak diumumkan barang tersebut. Fa'idzal taqataha yu'arifu atau ya'rifu sifatahu. Kalau dia menemukan barang tersebut, maka hendaklah dia mengenal sifat-sifat barang tersebut. Summa yu'arifaha sanatan kamilatan. Kemudian dia mengumumkan barang tersebut satu tahun sempurna. Misalnya dia temukan, berarti dia telah temukan barang tanggal sekian, pada bulan sekian. Maka dia umumkan sampai, tugasnya dia umumkan sampai tahun berikutnya. Dan dari situ tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengumumkan. Boleh juga bagi dia untuk memanfaatkan barang tersebut. Wa dzalika bil munadati alayya fi majami'in nas. Demikian itu dia mengumumkan terhadap barang tersebut pada perkumpulan-perkumpulan manusia. Mereka ternyata ini menemukan barang ini. Nah, itu daripada repot dipakai saja, begitu. Nah, ini kebanyakan kesalahan ternyata. Yang ternyata banyak sudah pelanggaran-pelanggaran kita terhadap barang temuan. Nah, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa in jaa sahibuha, kalau datang pemilik barang tersebut, wa wasafaha bima yutabiqu sifataha, daqaha ilai. Kemudian orang tersebut mensifatkan barang-barang tersebut sesuai dengan sifat barang tersebut, maka diberikan barang tersebut. Diberikan barang tersebut. Oleh karenanya, caranya untuk menemukan ini, maka kita hanya menyebutkan sifat. Menyebutkan sifat. Karena kalau kita sebutkan atau di apa namanya, di foto dan seterusnya, ya semua orang mengaku dan kita tidak bisa bisa mengetahui siapa pemilik barang yang asli. Nah, kita terang menyebutkan sifat. Saya menemukan barang, jangan bilang isinya berapa. Misalnya kita menemukan misalnya uang 10 juta di sebuah kantong. Oleh karena kenali sifat-sifatnya, isinya. Saya menemukan misalnya di kantong kresek berupa uang. Jangan sebutkan berapa jumlahnya. Kalau datang orangnya, orang yang mengaku, dia mengatakan, saya itu milik saya. Di kantong itu apa? Iya. Berapa jumlahnya? Kalau dia bilang 2 juta, padahal 10 juta, berarti bukan kau pemiliknya. Bukan engkau pemiliknya. Kalau ada yang mengaku sesuai dengan sifat yang kita ketahui, dengan hakikatnya, maka berarti itu pemiliknya. Berarti itu adalah pemiliknya. Nah, atau datang orang yang mengatakan 2 juta, oh salah. Oh 5 juta, salah. 10 juta, benar. Bagaimana? Jangan diberikan, berarti dia ragu, bukan dia pemiliknya. Nah, fa'ilam yati sohibuha ba'da ta'rifiha amman kamilan takunu malakan lahu. Kalau tidak datang pemiliknya setelah diumumkan selama 1 tahun sempurna, maka itu menjadi milik orang yang menemukannya. Nah, silakan dimanfaatkan. Ternyata tahun kedua sudah habis uang 10 juta, datang pemiliknya, disebutkan sifat-sifatnya sesuai dengan hakikatnya, maka jadi utang. Harus dibayar. Harus dibayar. Nah, ini resiko ketika menemukan barang. Nah, kemudian yang kelima, al-mutaqitu yatamalluku luqatah. Orang yang menemukan itu memiliki barang temuan ba'da ta'rifiha, setelah dia mengumumkannya, wa murur haul, dan berlangsung 1 tahun. Lakin, akan tetapi, la yatasarrafu fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha. Akan tetapi tidak diperbolehkan dia memanfaatkan barang tersebut. Sekarang sudah 1 tahun barang tersebut. Dia umumkan, tidak juga ada yang datang. Sekarang boleh dia memiliki, tapi ada syaratnya. Dia harus mengetahui sifat-sifat barang itu dengan sifat yang sempurna, baru boleh dimanfaatkan. Karena ketika dia manfaatkan, kan nanti barang ini hilang sudah, ya? Sudah dimanfaatkan. Misalnya uangnya 10 juta. Dia harus tahu sifat-sifat barang tersebut atau barang yang lain. Kemudian dia manfaatkan. Famataja talibuha bima yang tabiqu ala tilkal awsaf daf'uha ilaih bila bayinatin wala yamin. Kalau datang pemiliknya dengan apa-apa yang disifatkan tersebut, yang sesuai yang disifatkan tersebut, maka dia memberikan kepada pemiliknya tanpa perlu penjelasan dan tanpa perlu ada bayi yamin, sumpah. Berikan saja, karena dia sudah menyebutkan sifat-sifat yang sesuai yang telah kita kenali. Yang kita kenali. Kalau sudah habis barang tersebut, maka jadi utang kita. Jadi utang kita walaupun sudah lebih daripada 1 tahun. 1 tahun itu hanya syarat boleh memanfaatkan barang tersebut. Tapi bukan berarti sama sekali pemiliknya tidak punya hak lagi. Ini yang perlu dipahami. Jangan beranggapan kalau sudah 1 tahun, pemiliknya sudah tidak punya hak. Itu sudah jadi hak kita. Tidak sama sekali. Itu hanya diperbolehkan bagi kita memanfaatkan barang temuan tersebut. Tetapi kalau datang pemiliknya, maka itu tetap hak pemiliknya. Maka jadi hutang bagi kita ketika barang tersebut tidak ada. Kita harus menggantinya. Li amri sallallahu alaihi wasallam bizalika fi hadis Zaid ibn Khalid mutaqaddam. berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkara yang demikian pada hadis Zaid bin Khalid yang telah lalu. Nah, kemudian yang keenam, luqatatus sami wastafih. Sekarang temuan anak kecil, sekarang yang menemukan barang ini anak kecil atau orang yang bodoh, safih menemukan barang tersebut. Yatasarrafu fiha ulama, maka yang perkara barang termuan tersebut adalah orang yang menjadi wali keduanya, maka dia harus mengumumkan barang tersebut. Kalau misalnya sudah berlangsung satu tahun, maka walinya lah yang memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi kalau data pemiliknya sama keadaannya dengan yang tadi, bima sabaqa bayanuh, dengan apa-apa yang telah berlalu penjelasannya, sama seakan-akan dia walinya yang memiliki, yang menemukan barang tersebut. Seperti itu keadaannya. Kemudian berikutnya, luqatatul hurum, haram. Sekarang barang temuan yang ditemukan di negeri haram antara Mekah dan Madinah. La tamliku bihari, maka tidak boleh menemukan barang tersebut ketika menemukan barang tersebut di negeri haram tersebut. Wajib ta'rifu biha tulu dahar. Katanya wajib bagi dia mengumumkan terhadap barang yang ditemukan pada negeri haram tersebut sepanjang masa. Berarti tidak boleh ditemukan, oleh karena tidak ada barang temuan di negeri haram, dia harus umumkan selama-lamanya, tidak boleh dimiliki sama sekali barang tersebut. Wallahu ta'ala, perkara ini yang dikhilaf para ulama, sebagian menyebutkan tentang barang temuan di negeri haram, maka dia berlaku seperti barang-barang temuan yang lain. Barang temuan yang lain, orang beliau di sini memilih pendapat yang tidak boleh sama sekali dimiliki barang-barang yang ditemukan di negeri haram. Walaupun satu tahun dimulai, maka tetap harus dimulai terus-menerus. Harus dimulai terus-menerus. Wallahu ta'ala bishawab. Ini berkaitan dengan barang-barang dan hewan-hewan temuan. Sekarang al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat, fil laqit, yaitu perkara yang berkaitan dengan laqit. Al-laqit huwa qismul ladzi yujadu mandudan fi syari. Bahwa laqit dia adalah anak kecil, qislu, yaitu yang belum balik, yang didapatkan ditinggalkan di jalan, ditinggalkan di jalan. Au babul masjid, atau yang disimpan ditinggalkan di pintu masjid. Nah, biasanya ada orang mungkin ya daripada repot ini terlalu banyak anak, biayanya besar, nah, dititipkan saja, atau dia berharap ada orang yang menemukan anak tersebut, disimpan apakah itu di masjid atau di depan rumahnya orang, orang kaya, berharap biar anak tersebut berhasil dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana tentang kondisi anak tersebut? Awyadilu an halalihi, atau anak yang hilang dari keluarganya. Wala yarithu lahu nasabun wala kathir, yang tidak diketahui nasab anak tersebut, tidak ditahu ini anak siapa ini. Berbeda kalau ditahu anaknya siapa, jangan sudah ditahu ini anaknya siapa, disimpan. Nah, apalagi mahal kata harga anak-anak organnya. Nah, ya boleh. Ini sekarang berkaitan dengan anak-anak. Warakatir, dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Sekarang tidak ditahu ini anaknya siapa. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut, tidak ditahu. Walayan bagi terkul lahir, dalam keadaan seperti ini dia berbeda dengan hukum luqata. Kalau luqata kita memilih, mau ambil, tetapi dengan cara tadi harus diumumkan dan seterusnya. Kalau laqit tidak boleh, kalau luqata diambil atau tidak diambil, Sekarang kalau laki tidak boleh ada pilihan seperti itu. Dan beli anak kecil, saya tidak mau, saya bertanggung jawab nanti. Jangan. Dalam kondisi seperti ini, kalau dia adalah anak-anak, maka ini harus diambil. Liqauli ta'ala berdasarkan sabda, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Jangan biarkan anak tersebut bisa bermudarat terhadap anak tersebut. Fa'umul ayat yadulu ala wujubin akhdhil waqit. Dan juga keumuman ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengambil anak kecil tersebut yang hilang. Tidak boleh dibiarkan. Fa'tiqatuhu wal intaqu alaihi fardun alal kifayah. Maka mengambil anak tersebut, kemudian berinfak terhadap anak tersebut, membiayai anak tersebut adalah fardu kifayah hukumnya. Maka hukumnya ada wajib. Walianna fi ardi iyyahu linafsih. Dikarenakan ketika mengambil anak tersebut berarti kita telah menghidupkan jiwa manusia. Wa ma wajada ma'hum minal ma'i fa huwa lahu. Dan apa yang ditemukan bersama anak tersebut berupa harta, maka itu adalah milik anak tersebut. Amalan zahir, yang dia berbuat sesuai dengan perkara-perkara yang zahir terhadap anak tersebut. Wa anna yadahu alaihi, dikarenakan tangan anak tersebut menjadi tanggung jawabnya. Artinya sekarang anak tersebut itu menjadi tanggung jawabnya yang menemukannya. Wa yantiqu alaihi minhu, kemudian dia berinfak kepada anak tersebut dari apa yang ada pada dirinya berupa harta. Artinya dialah yang menyantuni anak tersebut. Fa ilam yakun ma'ahu malun. Kalau dia sekarang tidak punya harta untuk berinfak kepada anak tersebut, membiayai anak tersebut, anfaqa alaihi min baitil mal. Maka yang berinfak kepada anak tersebut adalah dari baitul mal. Dari baitul mal. Diambil harta tersebut dari baitul mal untuk membiayai anak tersebut. Falakit hurun muslimun. Anak yang ditemukan itu asalnya dia adalah anak merdeka, tidak boleh dijadikan budak, dan asalnya dia adalah seorang muslim yang ditemukan di negeri kaum muslimin. Fijami akamihi, pada semua hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang merdeka atau orang-orang muslim. Illa iza wujida di baladil kufur, kecuali anak tersebut ditemukan di negeri kafir. Fa'innahu kafirun, maka anak tersebut dihukumi kafir. Wa yathbutu nasabul waqit biqari man yad'ihi, dan ditetapkan nasab anak tersebut dengan pengakuan orang yang mengaku terhadap anak tersebut. Kalau dia mengaku itu adalah anak saya, mimman yumkinu kaunuhu minhu, dari apa-apa yang bisa memungkinkan bagi dirinya bahwa memang anak itu adalah darinya. Nah, mungkin kita bisa buktikan dengan apa sehingga bisa dibuktikan bahwa ini adalah anaknya, dengan perkara-perkara yang menyebabkan bahwa benar-benar anak ini adalah miliknya. Fa'in tanaza fi akthar min wahid. Sekarang banyak orang yang mengaku bahwa itu anak saya. Ternyata banyak, oh itu anak saya karena anaknya ganteng, atau anaknya cantik. Mengaku semua itu adalah anak saya. Sekarang bagaimana kalau mereka berselisih lebih dari satu orang? Wala bainat wala bainatan arada alal wala bainatan, yang tidak punya bukti sama sekali, semuanya mengaku. Arada ala qafat qafata, maka ini diserahkan kepada qafata. Qafata kalau di kalangan orang Arab ini, nggak tahu di Indonesia ada tidak. Nah, mungkin sekarang sudah canggih. Kalau dulu ada namanya qafata. Mereka ini orangnya yang bisa meneliti, bisa mengetahui ini anaknya si fulan. Biasa cuma melihat dari kaki atau melihat sifat-sifat. Ya, mereka ini meneliti sehingga tahu ini anaknya si fulan, ini anaknya si fulan. Diserahkan. Kalau sekarang apa? DNA. Nah, sekarang lebih canggih, DNA, dibuktikan dengan DNA. Nah, sekarang dia mengaku buktikan. Ini DNA-nya siapa? Nah, apa itu DNA? Apa jamnya? Hah? Darah. Darah apa? Wallah. Nah, memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah, pasti. Nah, kalau memang bisa dibuktikan secara ilmiah, tafadhol. Nah, wal aqu bi hamanatil laqit wajiduhu, dan yang lebih berhak untuk mengasu anak tersebut adalah yang menemukannya. Itu lebih berhak untuk merawat anak tersebut. Bi syarti ay yakunna hurran aminan adlan rasyidan, tapi dengan syarat orang yang menemukan tersebut harus orang merdeka. Tidak boleh seorang budak yang menemukan anak tersebut dia merawatnya. Aminan, orang yang amanah. Jangan, bukan orang yang amanah ditahu dia penjahat, dia jual nanti anak tersebut. Tidak boleh. Adlan, memang orang yang adil. Bisa berlaku adil kepada anak tersebut, tidak berlaku zalim terhadap anak tersebut. Rasyidan, orang yang cerdas dalam merawat anak. Wala habaratin li kafirin, tidak diperbolehkan yang merawat anak itu adalah orang kafir. Wala fasik alal muslim, dan juga tidak diperbolehkan yang merawat anak itu adalah orang fasik. Misalnya dia pemabuk, dia yang merawat anak, dan nanti nyari pembantu bagi dia untuk mabuk. Bukan dia yang mengemis untuk minta uang beli minuman, tapi anak itu yang dia suruh. Jangan. Nah, kita habiskan saja. Fayusyaratu fil mutaqid, dipersyaratkan bagi orang yang menemukan al-aqlu, harus orang yang berakal, jangan orang gila. Orang gila yang menemukan anak tersebut. Wal-buluh, dan harus balik. Wal-hurriya, dan juga orang merdeka. Wal-islam, dan dia muslim. Wal-adalah, dan orang yang adil. Wal-rusdu, orang yang cerdas. Fala yasihul tiqatat sabih, tidak diperbolehkan yang menemukan itu adalah anak kecil. Wal-menyurun, orang gila. Wal-abdu, dan juga budak. Wal kafiru lil muslim, dan orang kafir yang telah menemukan orang muslim. Wal fasik wasafi, dan juga tidak boleh yang menemukan barang-barang temuan tersebut adalah orang fasik dan juga orang yang bodoh. Maka kalau itu yang menemukan, maka diambil dari orang tersebut ketika mereka ini tidak memenuhi syarat menjadi orang-orang yang menemukan barang. Wallahu ta'ala alam sawab. Selesai kita tentang barang-barang temuan, dan insyaallah nanti kita akan masuk pada bab tentang waqaf. Bagaimana tata cara waqaf di dalam syariat Islam pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.